Kita hadirkan tembangnya sayang ini buat sedulur-sedulur awak dhewe sing bagian Latin sedaya kemawon. Kalian nyerantos temanten sarimbit gantos busono. Setunggal tembang sayang pun aturaken perlu dipun tepangaken sound sistemnya dari mana Mas? Ariska. Dari mana? Dari Ariska. Dari Karangrejek. Nggih. Juga didukung dari teman-teman kamera syuting dari Asika. Asika. Asika. Alamat Bos. Alamat mana? Kidul Prapatan Jetis. Oh nggih. Sayang daturke Pak Bun monggo katur dur-dur sedaya. Menika mumpung pun tenggani tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan setempat, pemerintah desa setempat ngaturaken matur nuwun sanget. Nggih. Nyelakaken tawi ngentengen sarira nenggani pasugatan menika. Yo, diajeng. Sayang. Kita tak berjumpa. Ku harap kau baik selalu, bahagia hidupmu walau kau jauh di sana. Ku tahu kau merindukan aku seperti aku merindukan. Sayang wis dadi pepesti aku lan siramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing nang jero ati ora bakal lali tak jogo tresna ku mring siramu ora beda tresnamu marang aku tulung rungokno senajan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak jogo tresnaku mring sliramu ora beda tresnamu marang aku oh, bersama Mas Prawit dan kawan-kawan Sendang Arum sak juwase. Teman-teman sinoman, konco-konco Karang Taruna, ada tambahan tamu dua lagi, mungkin bisa disusul unjuk ane. Monggo yang di belakang. Oke, Bos. Astoe Pak D. Pasti aku lan sliramu ra bisa nyawiji nanging rasa tresno iki sing nang jero ati ora bakal lali tak jogo tresna ku mring sliramu ora beda tresnamu marang aku yo yo yo yo yo tulung rungokno senajan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe rogo tresna kumring sliramu ora beto tresnamu marang aku mose oh, oh. Campur saja tembangnya lagunya yeah. Ini gentosan lagunya Raden Dangdut Sidik. Oke okay, mas. Go pasukan batiknya para sinoman semuanya yeah. Asoy patik Dulur jentes sedaya kemawon. Kita lagi goyang bro. Kita goyang lagi bro. Akulan selamu rabiso nyawici nanging rasa tresno iki sing nang jero ati ora bakal lali tak ajoko tresna kumring selamu ora beto tresnamu marang aku tulung rungokno senajan mung sedelo lagu iki tak gawe mung kanggo kowe lagu iki tak tulis mung kanggo kowe tak cocok tresna kumring sliramu ora beda tresnamu marang aku.